dan yang ketiga ketika beliau bertaharah. Ini tiga keadaan yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun, adalah Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan di akhir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa fi sya'nihi kullihi, dan di setiap keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada tiga perkara yang disebutkan secara terperinci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada satu perkara global mujmal. Tiga perkara itu adalah tana'ul, ketika memakai sendal beliau suka untuk mendahulukan sebelah kanan dahulu. Begitu pula tarajjul, ketika menyisir rambut beliau alaihi salatu wassalam, dan ketika melaksanakan at-taharah ataukah bersuci. Ini tiga keadaan yang dirinci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa fi sya'nih. Apabila dimulai dari sebelah kanan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Seperti biasa kita mengetahui bahwasanya hadis yang ada di dalam Undatul Ahkam seluruhnya adalah hadis sahihah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan tidak perlu lagi diragukan tentang keabsahan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Pada hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi mana keutamaan tersebut kita bisa ambil dari hadis ini? Tatkala beliau radhiyallahu taala anha meriwayatkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada kesehari-hariannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada kehidupan beliau sehari-hari di rumah. Beliau menyisir rambutnya di rumah. Beliau bertaharah, bersuci di rumah. Awal mula memakai sendalnya di rumah. Jadi kekhususan ini ada pada keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau menyaksikan langsung bagaimana sang suami Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, menyukai untuk memulai satu hal dari sebelah kanan. Dan secara umum keutamaan ini ada pada sisi ummahatul mukminin. Semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak ahadith sahihah yang telah sampai kepada kita yang berasal dari ummahatul mukminin, apakah itu Safiyyah ataukah Zainab, dan yang selain mereka meriwayatkan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Yang ini tidak pernah dilihat oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di masjid, apakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id. Mereka semua tidak mengetahui hal tersebut. Mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyisir rambutnya dimulai dari bahagian kanan. Hal ini dilakukan di keseharian hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah yang pertama, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi beliau kita bisa mengambil bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan Aisyah menyukai untuk melakukan segala perbuatan dimulai dari sebelah kanan. Ketika Aisyah menyebutkan wa fi sya'nihi kullihi, pada setiap keadaan. Jadi tiga keadaan yang terperinci sudah selesai. Memakai sendal sebelah kanan dahulu, menyisir rambutnya bahagian kanan, begitu pula tatkala bersuci. Wa fi sya'nihi kulli, dan setiap keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh para ulama faedah yang berkaitan dengan lafaz yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, untuk memulai atau memakai tangan kanan beliau atau kebahagiaan kanan dari tubuh beliau, amun makhsus, sesuatu yang umum, artinya bisa dilihat dari sesuatu yang umum, ini sisi pertama, dan yang kedua dilihat dari sisi yang khusus. Amun makhsus. Ada beberapa hal yang dikecualikan oleh Nabi SAW sendiri. Jadi beliau melakukan hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut, tapi tidak memulai dari bahagian kanan tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Contoh misalkan ketika beliau beristinja, mensucikan atau bersuci setelah buang hajat, apakah buang air kecil ataukah buang air besar, beliau menggunakan tangan kiri, at-tayasur. Kalau yang berkaitan dengan hal ini, maka beliau memulai dengan bahagian kiri. Begitu pula tatkala keluar dari masjid, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya tatkala beliau keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Jadi tidak semua keadaan disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh beliau selalu bahagian kanan, kanan dan kanan. Ada beberapa hal yang khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kaki kiri. Di antaranya lagi adalah tatkala beliau memasuki al-khala ataukah al-hammam, disunnahkan mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Maka keadaan-keadaan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa fi sya'nihi kullih, secara global, secara umum, ada di sana perbuatan-perbuatan khusus, amalan-amalan khusus Nabi SAW yang beliau memulai dengan bahagian kirinya, tangan kirinya ataukah kaki kiri beliau alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam karya beliau tatkala mensyarah sahih al-Imam Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun, menyukai untuk memulai melakukan sesuatu dengan bahagian kanan. Berkata al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, qa'idatun atau qa'idatu syar'i al-mustamirrah, ini adalah sebuah kaidah yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mustamirrah, yang akan terus dilestarikan. Apakah itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah setelah beliau, yaitu sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum, tabi'in, asba' tabi'in, sampai ke zaman kita sekarang. Al-mustamirrah akan terus dilestarikan karena ini sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Berupa apa? Istihbabul bada'at bil yamin. Disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu dimulai dari sebelah kanan. Fi kulli makanin min babit takrimi wat tazyin. Dalam setiap keadaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bab at-takrim wat tazyin, memuliakan sesuatu tersebut dan dalam rangka memperindah sesuatu tersebut. Jadi kalau kita ambil contoh apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sandal mendahulukan kaki kanan. Ini mimba bisa krim, memuliakan anggota tubuh bahagian kanan. Wa mimba bitazyin kadzalik. Dan dalam rangka at-tazyin, memperindah. Karena kalau kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelihatannya sudah tidak bagus lagi sudah. Kalau kita mulai misalkan memakai sendal dengan kaki kiri, kelihatannya kurang adab. Dan hal ini seperti sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya awamul muslimin, mungkin sebahagian mereka mencela atau menyoroti sesuatu yang biasa mereka lihat dengan tangan kanan atau kaki kanan, akan tetapi dimulai oleh sebahagian orang dengan kaki kiri ataukah tangan kiri. Maka yang demikian menambah at-tazyin, memperindah sesuatu tersebut. Begitu pula tatkala masuk masjid, memulai dengan kaki yang sebelah kanan. Apa hukumnya masuk masjid mendahulukan kaki sebelah kiri? Boleh. Akan tetapi dia telah menyelisihi apa yang afdol baginya, apa yang lebih utama dia lakukan. Hilang keindahan seseorang tatkala dia masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri, seakan-akan dia tidak beradab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, tujuannya adalah dua. Pertama, untuk memuliakan tubuh-tubuh kita bahagian kanan, karena yang namanya bahagian kanan itu bahagian yang berkah. Dan yang kedua, dalam rangka at-tazyin, memperindah satu amalan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa ma kana bididdiha istahabba fihi tayasur. Adapun yang berlawanan dengan amalan-amalan tersebut, ya Syekh, adapun yang berkaitan dengan beradapun yang berlawanan dengan amalan-amalan tersebut, misalkan tadi masuk ke dalam hammam ataukah keluar dari masjid, maka yang berlawanan dari amalan-amalan tersebut, kata beliau, istahabba fihi tayasur, disukai untuk melakukan dan mendahulukan kaki yang sebelah kiri ataukah bahagian tubuh yang sebelah kiri, beristinja, beristijmar, membersihkan bahagian tubuh setelah membuang hajat, disunnahkan untuk yang sebelah kiri. Karena bahagian kiri ini tempatnya al-qazarat, sesuatu yang kurang bersih, sesuatu yang kotor. Adapun yang sebelah kanan, seperti yang telah saya sebutkan tadi, tempatnya berkah untuk makan kita dari tangan kanan, karena menyelisihi para syayatin. Syaitan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan, menyelisihi perbuatan asyayatin. Karena tangan kanan adalah tempat-tempat yang bersih, masuk ke dalam masjid bersih, rumah Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia. Tetapi ketika keluar mendahulukan kaki yang kiri. Pokoknya berlawanan dengan perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat ini. Kemudian pada riwayat ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyukai tatkala beliau bersuci, artinya bertaharah, yu'jibuhu tayammun fi ta'na'ulihi wa taradjulihi wa tuhurihi, dan dalam keadaan beliau bersuci melakukan at-taharah, misalkan berwudu, disunnahkan kita untuk memulai bahagian-bahagian kanan lebih dahulu, membasuh kedua tangan dimulai dengan bahagian yang kanan. Begitu pula tatkala kita mencuci atau membasuh kaki kita, dimulai dengan bahagian yang kanan. Pertanyaannya sekarang adalah, tatkala ketika ada seorang muslim yang memulai atau berwudu dan dia mendahulukan bahagian kirinya, apakah wudunya sah ataukah tidak? Maka jawabannya, wudunya adalah wudu yang sah. Boleh dia lakukan hal tersebut. Akan tetapi dia telah menyelisihi sesuatu yang afdal baginya. Karena tidak bisa dipungkiri ada sebagian kaum muslimin yang mungkin memiliki bawaan kidal dari lahirnya, suka melakukan sesuatu dengan bahagian kirinya. Kalau dia makan mungkin terbiasa dengan tangan kirinya, begitu pula dia minum terbiasa dengan tangan kirinya, sampai-sampai mungkin terbawa ketika dia berwudu, dimulai dengan bahagian kirinya. Kalau untuk makan dan minum, maka kita nasihatkan untuk tidak bisa mentolerir hal tersebut. Karena Nabi SAW mengancam keras seorang yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah kita ketahui bersama, melihat seorang yang makan dengan tangan kirinya, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. La astati', aku tidak mampu hai Rasulullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya, lastata'ta, kamu tidak akan mampu. Karena dia tidak mau merubah atau mengganti makan dari tangan kiri menuju tangan kanannya karena al-kibr, kesombongan yang ada pada dirinya. Akhirnya dia lumpuh, tidak bisa makan dengan tangan kanannya, tidak bisa beraktivitas dengan tangan kanannya. Maka khusus yang berkaitan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan kidal menggunakan tangan kiri, kalaulah misalkan dia berwudu, maka ini masih mendapatkan toleransi. Sah wudunya, akan tetapi dia menyelisihi yang afdol. Akan tetapi pada makan dan minum sama sekali tidak mendapatkan toleransi sedikit pun. Harus melatih dan pasti bisa dengan adanya azam, niat yang kuat di dalam hati untuk merubah hal tersebut. Karena jangan sampai mau kita disamakan dengan kebiasaan-kebiasaan syaitan yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah juga telah menjelaskan hal ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat. Beliau menukilkan di sini al-ijma', tidak ada khilaf. Dalam perkara apa? Ala anna taqdim al-yamin ala al-yasar min al-yadaini war-rajulaini atau war-rijlaini fil wudu'i sunnatun. Ajma'al ulama ala anna taqdim al-yamini ala al-yasari min al-yadaini war-rijlaini fil wudu'i sunnatun. Sepakat para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya taqdim, mendahulukan al-yamin, bahagian kanan daripada bahagian yang kiri ketika dia berwudu, apakah membasuh tangannya ataukah kedua kakinya, maka hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ini ijma' para ulama. Jadi tidak ada yang mengatakan wajib memulai dengan tangan kanannya, wajib ketika dia membasuh mendahulukan kaki kanannya, tidak ada. Semua para ulama bersepakat hukumnya sunnah. Sunnah dalam bab fikih, seperti yang kita ketahui bersama, seperti sholat sunnah rawatib setelah maghrib, dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, tidak mengapa. Berbeda tatkala kita mengatakan sunnah di dalam bidang al-aqidah. Kalau sunnah dalam bidang al-aqidah, maka maknanya adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus dipilah-pilah. Jangan sampai kita mengucapkan sunnah, akan tetapi dipelintir ke sana dan dipelintir ke sini. Harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kalau dalam bidang fiqih seperti berwudu ataukah yang semisalnya, maka sunnah yang dimaksud adalah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Selain fiqih, aqidah, manhaj dan yang semisalnya, makna sunnah adalah wajib untuk dia lakukan karena itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa ditolerir untuk dia meninggalkan hal tersebut. Seperti seorang yang mengatakan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan janggutnya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat kain di atas mata kaki. Maka ini bukan sunnah dalam bidang fikih. Tapi ini sunnah di dalam bidang al-aqidah. Janganlah dicampur adukkan sehingga memberi kesimpulan atau menghasilkan sebuah kesimpulan yang nyeleneh. Yang mengatakan bahwasanya memelihara janggut adalah sunnah, dilakukan berpahala, ditinggalkan pun tidak mengapa. Ini orang yang tidak memahami ilmu agama yang benar. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kata Imam An-Nawawi melanjutkan ucapan ini setelah menukilkan ijma' dari kalangan para ulama bahwasanya mendahulukan bahagian kanan dalam membasuh tangan dan kaki adalah sunnah. Kemudian kata beliau, waman khalafaha fasahul fadl, watamma wudu'uh. Dan barang siapa yang menyelisihi sunnah tersebut, dia telah meninggalkan keutamaan. Dia telah meninggalkan al-fadl yang utama baginya. Watamma wudu'uh, akan tetapi wudu'nya tetap sah dan tetap bisa dia pakai untuk beribadah, qiraatul Quran, melaksanakan salat wajib, sunnah dan yang semisalnya. Maka dia menyelisihi sesuatu yang mahbub, yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, sangat menyukai sesuatu hal, suatu amalan yang dimulai dari bahagian kanan. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ini yang berkaitan dengan hadis yang kesembilan, yang merupakan adab yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keseharian beliau. Dan di antara faedah pula untuk kita, seperti yang disebutkan Aisyah, memakai sendal mendahulukan kaki kanan, di antara faedahnya, di antara hikmahnya adalah agar keberkahan yang ada di dalam anggota tubuh kita atau amalan yang kita lakukan itu lebih lama. Oleh karenanya, tatkala kita diperintahkan untuk memakai sendal bahagian kanan dahulu, ketika melepas, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk melepas bahagian kiri dahulu. Melepas bahagian kiri lebih dahulu. Artinya yang sebelah kanan lebih lama posisinya untuk kita pakai. Artinya keberkahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pun akan lebih lama ada pada anggota tubuh atau anggota badan kita. Inilah indahnya Islam. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan agar seorang itu mendapatkan banyak keberkahan, banyak barokah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak bisa memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas'allahu salamata wal afiyah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Nu'aymin al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nu'aym al-Mujmir. Nu'aym al-Mujmir adalah seorang tabi'in dan dia adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Artinya periwayatan-periwayatan yang datang dari Nu'aym al-Mujmir adalah riwayat-riwayat yang sahihah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ayah beliau bernama Abdullah. Ayah beliau bernama Abdullah. Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir. Al-Mujmir ini adalah sebuah lakab yang diberikan oleh para ulama kepada beliau dan kepada ayahnya, kepada Nu'aym dan kepada Abdullah. Al-Mujmir ini dalam bahasa Arab bermakna al-mubakhar. Karena keadaan Nu'aym dan ayahnya Abdullah di masa kehidupan mereka, yaitu di masa tabi'in, mereka rutin datang kepada rutin datang ke masjid. Mereka berdua, Nu'aym dan Abdullah, rutin datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membakar al-bakhur. Bakhur ini sejenis wewangian yang sangat ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi ada sejenis pohon Kalau di sini namanya pohon apa? Gaharu, na'am. Pohon gaharu. Itu pohon gaharu kalau di Arab Saudi per onsnya harganya sangat mahal. Per onsnya itu bisa sampai bilangan 70 sampai 80 juta. Ini gaharu yang paling bagus kualitasnya katanya. Kebetulan Anda teman saya yang bisnis gaharu. Orang Arab ngambilnya dari katanya Kalimantan Timur, tapi wallahu alam bagian mana. Walhasil dari pohon gaharu ini tatkala dibakar dia mengeluarkan bau yang wangi sekali. Dan ini disukai oleh orang Arab, akan tetapi tidak disukai oleh orang Indonesia. Orang Indonesia menganggapnya sebagai bau kemenyan kalau orang sini bilang. Baunya menyengat, padahal sebenarnya hanya kebiasaan. Artinya kalau kita sering mencium bau dari pohon gaharu tersebut, maka insya Allah Taala akan terbiasa. Ini wangian yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nu'aim bersama dengan ayahnya Abdullah sering sekali datang kepada Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, dan membakar kayu gaharu ini yang akan mengeluarkan asap wangian di jalan atau dijalankan secara berkeliling ke Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wangi bakhur, wangi dari pohon gaharu tersebut. Oleh karenanya beliau dan ayahnya diberi lakop ataukah gelar dengan nama Al-Mujmir, artinya seorang yang suka memberikan wangian kepada Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Al-Mujmir maknanya telah kita jelaskan tadi, Al-Mubakhar, yang sering membakar Al-Bakhur, yaitu wangian yang menjadi ciri khas bangsa Arab. An Abi Hurairah, beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari An-Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti di yaumul qiyamah yud'auna, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ghurran muhajjalin, dengan keadaan putih bercahaya. Sesungguhnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan putih bercahaya, bersinar. Min azharil wudu, dari mana sinar dan cahaya putih tersebut yang ada di sisi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari azhar al wudu, air-air wudu yang selalu diambil oleh mereka, umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kemudian sesuai periwayatan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman istata'a, barang siapa di antara kalian, faman istata'a minkum, barang siapa yang di antara kalian mampu, ayyutila ghurratahu, untuk memperpanjang, untuk memperbanyak sinar yang akan dia dibangkitkan dengan cahaya tersebut, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya." Hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wa fi lafzi Muslim, dalam riwayat Al-Imam Muslim. Jadi yang pertama tadi yang kita sebutkan adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada nomor hadis ke-136. Bahwasanya umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan dipanggil pada hari kiamat dengan atau dalam keadaan bercahaya, putih, bersinar bahagian-bahagian atau anggota-anggota tubuh yang pernah basah dengan air wudunya. Maka barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang mampu untuk menambah, memperbanyak sinarnya, memperbanyak cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Dalam riwayat Muslim, ra'aitu Abu Hurairah, kata Nu'aim Al-Mujmir, aku pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yatawadda. Aku pernah melihat Suatu hari Abu Hurairah berwudu. Faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Dan ketika aku melihat tata cara berwudunya Abu Hurairah, kata Nu'aim bin Abdullah bin Mujmir Al-Mujmir, aku melihat beliau mencuci wajahnya, kemudian beliau membasuh kedua tangannya, bukan sampai siku, akan tetapi sampai ke bahunya. Sampai ke bahu. Yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku pernah melihat, kata Nu'aim, Abu Hurairah setelah mencuci wajahnya, kemudian beliau membasuh kedua tangannya dari ujung, bukan hanya sampai siku, tapi diperpanjang sampai bahu. Supaya apa? Supaya cahayanya nanti bertambah di yaumul qiyamah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Dan aku pun pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mencuci kedua kaki beliau, bukan hanya sampai batas mata kaki, akan tetapi naik sampai ke betis. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yad'una atau yud'auna yaumal qiyamah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu, mereka putih bersinar bercahaya disebabkan karena anggota-anggota tubuh mereka yang terkena air-air wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menambah cahayanya, menambah sinarnya pada anggota-anggota tubuh yang dia miliki, maka lakukanlah. Wa fi lafzi Muslim, dan ada lagi riwayat Muslim yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkam, sami'tu khalili, aku mendengar orang yang paling aku sayangi. Al-Khalil artinya orang yang paling disayangi. Sami'tu khalili, aku mendengar orang yang paling aku sayangi, yaitu kekasihku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saking sayangnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqul, beliau pernah bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Tablughul hilyatu minal mu'min, cahaya yang akan ada di sisi seorang mukmin, haitsu yablughul wudu, sampai di mana wudu yang pernah dia lakukan atau pernah amalkan di kehidupan dunianya. Jadi cahaya tersebut akan bertambah banyak, akan bertambah besar ketika yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat Nabi dipanggil satu persatu, ketika mereka dalam kehidupan dunianya memperbanyak atau memperpanjang bagian wudu yang ada di dalam ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi cahaya tersebut akan bertambah kalau dia semakin banyak menambah anggota tubuh yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga riwayat ini adalah riwayat yang sahihah. Semuanya bersumber dari Sahih Al-Bukhari, begitu pula Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Riwayat-riwayat ini bisa kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang kekhususan yang dimiliki oleh umat beliau yang tidak dimiliki oleh umat-umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada umat Musa, tidak pula pada umat Isa, tidak pula pada umat Daud dan selain beliau. Kekhususan tersebut adalah tatkala umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan putih bersinar bercahaya. Dan ini salah satu ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekhususan umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang bisa kita ambil yang pertama dari hadis ini. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kekhususan dari umat ini yang tidak dimiliki umat-umat yang sebelumnya. Yang kedua adalah, apa hukum kita memperpanjang bahagian dari anggota wudu seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika tangan yang harusnya dibasuh sampai ke siku kita perpanjang sampai mendekati bahu. Begitu pula ketika membasuh kaki yang disunnahkan atau yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah sampai siku. Apa hukumnya kita panjangkan, kita lebihkan sampai ke betis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Khilaf di kalangan para ulama, mereka berselisih. Jumhur para ulama, mayoritas dari mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut mustahab, disukai. Hukumnya adalah istihbab, sesuatu yang disukai. Dan pendapat ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah pendapat dari jumhur. Al-Imam Syafi'i berpendapat demikian. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat demikian. Al-Imam Syafi'i Abu Hanifah Ahmad, Al-Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat demikian. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Malik. Al-Imam Malik menyelisihi pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Al-Imam Malik berpendapat, begitu pula Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Jadi Al-Imam Ahmad memiliki dua qaul, dua pendapat. Yang pertama, beliau mengatakan istihbab, disukai perkara tersebut, artinya melebihkan anggota tubuh yang dari siku sampai ke bahu, yang dari mata kaki sampai ke betis. Ini riwayat yang pertama dari Al-Imam Ahmad. Yang kedua pendapat beliau adalah tidak disukai, artinya tidak disunnahkan hal yang demikian. Tidak disunnahkan hal yang demikian. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Begitu pula dikuatkan oleh murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah. Dan dia dari kalangan A'immah Al-Mu'asirin Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi pun berpendapat dengan pendapat yang kedua, artinya tidak disunnahkan. Begitu pula sebahagian dari masyayikhuna di Al-Madinah, seperti misalkan Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengambil pendapat yang kedua. Maka Allah Ta'ala alam. Begitu pula Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau berada pada pendapat yang kedua, tidak disunnahkan yang demikian. Maka Allah Ta'ala alam, yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, yang lebih kuat. Lantas bagaimana kita melihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Apakah beliau melakukan kesalahan ataukah bagaimana? Sudah masuk waktu Isya, Abu Amar? Azan dulu. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Apa yang telah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hal ini kita harus mengambil sikap ilmiah. Permasalahan ini harus disikapi dengan sikap ilmiah. Dan sikap ilmiah tersebut bisa kita lihat dari paling tidaknya tiga sisi. Yang pertama, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang memahami dengan apa yang telah difahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun dari mereka yang memahami dengan apa yang telah difahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq berwudu seperti biasa. Umar bin Al-Khattab begitu pula. Utsman bin Affan begitu pula. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Bukan di sini berarti kita meremehkan wal'iyadzu billah apa yang difahami oleh Abu Hurairah. La, sama sekali tidak. Abu Hurairah adalah seorang alim. Alimul jalil. Tatkala beliau berijtihad dan ijtihad yang beliau lakukan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapatkan dua pahala. Kalaulah salah, beliau tetap mendapatkan pahala, yaitu satu, pahala dari ijtihad yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam keadaan apapun, beliau tetap memiliki pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah tercela. Jadi sisi yang pertama, kita harus melihat bagaimana seluruh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memahami seperti apa yang difahami oleh Abu Hurairah. Yang kedua, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang sampai di mana ketika seorang harus membasuh tangannya, sampai di mana ketika seorang harus membasuh kakinya, telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya yang mulia. Kalau membasuh tangan, ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya. Kalau membasuh kaki, sampai al-ka'bain, kedua mata kaki. Maka ketika kita menyelisihi apa yang telah diucapkan, apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal yang demikian adalah sesuatu yang kurang pantas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan bahwasannya Al-Quranul Karim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu merupakan petunjuk lilmuttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan harus sampai di mana kita membasuh tangan dan kaki. Sisi yang ketiga, memperpanjang atau memperbanyak anggota tubuh ketika kita berwudu, sampai ke bahu bagian tangan ataukah sampai ke betis di bagian kaki, ini membutuhkan dalil tersendiri, membutuhkan dalil tersendiri yang artinya harus didatangkan dalilnya, mana yang membolehkan atau mengizinkan hal tersebut. Karena Al-Quranul Karim hanya memiliki batasan sampai siku kalau di tangan, dan hanya sampai ke mata kaki kalau di bagian kaki. Kalau ada yang berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, memperbanyak cahayanya, agar tatkala dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak cahaya yang ada pada dirinya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukan. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasan cahaya seorang mukmin akan terpancarkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah sesuai dengan sampai di mana dia memiliki bekas wudu di dalam anggota tubuhnya. Dalil yang pertama yang merupakan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dari kalian mampu untuk memperpanjang cahayanya, memperpanjang, memperbanyak cahayanya agar nanti di yaumul qiyamah dia memiliki cahaya yang banyak, maka telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ucapan ini adalah bukan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya hal ini atau lafaz ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang mampu untuk memperbanyak cahayanya, memperpanjang bekas-bekas wudunya agar memancarkan cahaya, putih bercahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, falyaf'al, maka lakukanlah. Ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa? Ini yang dinamakan dengan hadithul mudraj. Ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ucapan dari Abu Hurairah, yang mana seorang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah yang bernama Nu'aim ibn Abdullah dari kalangan tabi'in tidak melihat perbedaan di sana. Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kalimat min asaril wudu, "Inna ummati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu." Titik. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selebihnya ucapan Abu Hurairah. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, putih bercahaya, bersinar, min asaril wudu, pada anggota-anggota atau bekas-bekas wudu yang dia lakukan tatkala hidup di dunia. Sampai di sini ucapan Nabi SAW. Masuk kepada lafaz berikutnya, itu adalah ijtihad, murni ijtihad dari Abu Hurairah, sahabiyul jalil radhiyallahu ta'ala anhu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, memberikan motivasi kepada orang yang berada di sekeliling beliau. Barang siapa dari kalian yang mampu untuk memperbanyak cahayanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaf'al, silakan dia lakukan. Kalau ingin cahaya kita sampai ke bahu, lakukan. Wudu sampai ke atas. Kalau ingin cahaya kaki kita sampai ke lutut, lakukan. Ini ijtihad, murni ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sekali lagi, Abu Hurairah adalah seorang yang alim, jalil, seorang yang mulia. Bahkan mendapatkan banyak rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi tetap beliau adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa pula benar. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga. Tidak ada, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala kita mengetahui lafaz yang kedua ini adalah ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kita masih membutuhkan dalil yang memperpanjang bagian wudunya, yang memperbanyak bagian wudunya untuk mendapatkan cahaya yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan dalil. Dan jika belum ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta Al-Imam Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, afwan, Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah pendapat yang arjah wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat. Adapun sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang kita sebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengucapkan, sami'tu khalili, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tablughul hilyatu minal mu'min, perhiasan atau cahaya seorang mukmin akan sampai nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terpancar ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haitsu yablughul wudu, tergantung sampai di mana air wudu atau bekas wudu yang dia lakukan di kehidupan dunianya. Maka ini adalah dalil atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, akan tetapi tidak sama sekali menunjukkan kita disunnahkan memperpanjang dan memperbanyak anggota tubuh yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mengetahui apapun yang ada di dalam Al-Qur'an seluruhnya kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sampai di siku tangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkan kita sampai di mata kaki. Janganlah kita kemudian menganggap sesuatu hal yang lebih baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang berada di sekitar Abu Hurairah, di antaranya adalah Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir ini, pernah meriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah melakukan hal tersebut di luar rumah beliau. Tidak pernah dilakukan di depan khalayak ramai. Kalaupun dilakukan di masjid, karena beliau adalah ahlu suffah, orang yang tinggal di masjid, dan beliau pun memiliki rumah, maka beliau melakukannya tidaklah di hadapan khalayak ramai. Karena apa? Karena beliau khawatir akan diingkari oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ternukilkan dari beliau alaihi salatu wasallam melakukan hal yang demikian. Cukup penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya umat ini akan dipanggil penuh cahayanya, putih bersih. Wajahnya akan memancarkan cahaya, begitu pula tangannya memancarkan cahaya, kakinya, kepalanya memancarkan cahaya semuanya, karena itu adalah anggota-anggota wudu. Dan tidak pernah dinukilkan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperpanjang anggota wudunya. Beliaulah yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala membasuh tangan sampai ke siku dan tatkala membasuh kaki sampai ke mata kaki, tidak dilebih-lebihkan. Dan sekali lagi, itu adalah murni ijtihad dari sahabiyul jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ucapan, setiap pendapat berhak untuk ditolak dan berhak untuk diterima, kecuali apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi pendapat yang lebih rajih, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang dikuatkan oleh al-imamu Malik, begitu pula riwayat al-imamu Ahmad, dan al-syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sebelumnya adalah Ibn Taymiyah dan Ibnul Qayyim, begitu pula masyayikhuna fi al-Madinah, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Jadi tidak dianjurkan untuk orang menambah atau memperpanjang anggota wudunya ketika dia berwudu. Ini menjawab pertanyaan yang ada masuk ke sini. Bolehkah membasuh kaki hingga lutut dalam wudu dengan dalil pada hari kiamat Rasulullah SAW mengenali umatnya dari bekas wudunya yang bercahaya? Semakin banyak bagian tubuh yang dibasuh berarti semakin banyak pula yang bercahaya nanti di hari kiamat. Maka telah kita jawab. Pertanyaan yang berikutnya, apa hukum membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan tidak suci, dan apakah boleh membaca hafalan Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Ahsannya dalam keadaan suci. La yamassuhu illa al-mutahharun. Di dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yamassuhu, tidak ada yang memegang Al-Qur'anul Karim illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah bersuci, sudah berwudu. Maka untuk berihtiyat, walaupun dalam ayat tersebut ada khilaf di kalangan para ulama, maka sekali lagi untuk mimbabil ihtiyat, berhati-hati dan menambah pahala kita tentunya, maka disunnahkan untuk berwudu, apakah membaca hafalan ataukah memegang Al-Quranul Karim. Apa hukum merayakan tahun baru Islam dan apa ada contohnya dari para sahabat? Hukum merayakan tahun baru Islam bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ramai hanya di Indonesia. Saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tahun di Arab Saudi, dan setiap satu Muharram malamnya seperti malam-malam yang seperti biasa. Tidak ada keistimewaan sedikit pun. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula generasi terbaik setelah beliau. Apakah boleh ketika berwudu kita mengusap wajah hanya satu kali? Boleh, itu yang wajib. Kalau mau menambah sunnah, maka dipersilahkan 2-3 kali. Afwan, bisakah dicontohkan cara mengusap atau membasuh bagian awal pada tangan dalam berwudu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Membasuh bagian awal pada tangan. Maksudnya pertama kali seperti biasa membasuh ke tangan, bagiannya semuanya harus, dan menyela-nyela jari tangan merupakan sunnah dari berwudu. Di antara sunnah dari wudu adalah menyela-nyela jari tangan. Jadi seperti ini, semuanya bagian harus terkena dengan basuhan, dan ini hukumnya sunnah, jangan dianggap wajib. Ini hukumnya adalah sunnah, bukan anggota-anggota wajib yang harus dia tunaikan. Itu kalau yang dimaksudkan, itu yang ana fahami, wallahu a'lam. Afwan, ana mau tanya, bagaimana jika wanita yang berwudu dengan rambut yang panjang, apakah rambutnya harus dibasuh semua dengan air wudu ataukah tidak? Tidak. Jawabannya adalah tidak harus dibasuh semua rambutnya, cukup di bahagian leher belakang, mengikuti keumuman manusia atau keumuman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ar-rijal. Seperti yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, misalkan seorang yang memiliki penyakit, dia memiliki rambut yang tumbuh lebih ke belakang. Dari mana dia mulai? Apakah dari awal tumbuhnya rambut ataukah dari kuman manusia? Dari kuman manusia, di tengah dekat ubun-ubun, langsung ke belakang, mendekati leher di bagian belakang, walaupun rambutnya masih panjang ke belakang, enggak ada masalah. Yang penting adalah di bagian leher atas. Kemudian kembalikan lagi, setelah itu baru membasuh ma'a udhunaihi, membasuh kedua telinganya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena terlalu panjang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.